Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala berkesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Surau TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-9 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Paragraf ini sudah kita selesaikan alhamdulillah pembahasannya pada 2 atau 3 pertemuan yang lalu, sehingga kita akan membahas malam hari ini paragraf berikutnya, yaitu kelanjutannya, wa idza laqitumuhum fi tariqin, seandainya kalian berpapasan dengan mereka di jalan. Mereka di sini siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Seandainya kalian berpapasan dengan mereka di jalan, fattaruhum ila atyaqihi, maka persempitlah jalan mereka. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang dahulu pernah saya sampaikan, jangan dulu amalkan, jangan dulu praktekkan kalau belum apa? Belum paham. Jangan dulu praktekkan kalau belum paham. Dan saat itu saya wanti-wanti, enggak tahu sudah ada yang praktek apa belum? Belum. Jangan-jangan sudah ada yang merasa, oh saya sudah paham Ustaz. Tadi adalah perkataan Nabi SAW. Barusan adalah perkataan Nabi SAW. Dan kita tahu bahwasannya hadis itu bisa berupa perkataan Rasul SAW, bisa berupa apa? Perbuatan atau praktek Rasul SAW, bisa juga berupa persetujuan. Apa? Persetujuan. Jadi Nabi SAW melihat sesuatu, kemudian oleh beliau didiamkan, tidak diluruskan, tidak diingkari. Berarti itu adalah bentuk apa? Persetujuan. Oh, berarti itu boleh. Karena Nabi SAW tidak mungkin melihat sebuah kemungkaran kemudian didiamkan. Pasti beliau akan menegur. Kalau beliau tidak tegur, berarti itu diperbolehkan. Jadi hadis itu bisa berupa apa tadi? Perkataan, terus perbuatan, terus persetujuan. Kalau yang tadi kita dengarkan apa tadi? Perkataan. Ketika kita tidak faham makna dari perkataan Nabi SAW, salah satu cara agar kita bisa faham, lihat praktek Nabi SAW. Lihat apa? Praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW mempraktekkan perkataannya tadi, alias bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang Yahudi dan Nasrani. Apakah Nabi SAW hidup bersama dengan orang Yahudi Nasrani? Hah? Di mana? Madinah? Sama orang Yahudi Nasrani? Yakin? Yakin Yahudi Nasrani? Emang ada orang Nasrani di Madinah? Ada. Baca di buku mana? Ya. Di Madinah itu ada orang Yahudi. Kalau orang Nasrani di mana? Habasyah. Habasyah itu mana sekarang? Ethiopia. Terus ada di Syam. Syam itu ya Palestina. Ya, dahulu kan Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang Nasrani. Ya. Kemudian di mana? Najran, ya, sebuah wilayah jauh dari Madinah. Jadi yang di Madinah itu orang apa? Yahudi. Dari kalangan Ahlul Kitab. Berarti Nabi SAW hidup bersama dengan orang Ahlul Kitab, orang Yahudi. Apakah Nabi SAW ketika di Madinah pernah berpapasan dengan orang Yahudi? Pernah enggak? Sangat mungkin pernah. Kemarin kita sampaikan Nabi SAW sedang naik apa? Keledainya, naik tunggangannya, beliau lewat. Di situ ada orang Yahudi, ada kaum musyrikin, ada kaum muslimin. Berarti Nabi SAW di Madinah itu sering berpapasan dengan orang Yahudi dan orang Yahudi, maaf kok Nasrani. Orang apa? Yahudi. Dan Yahudi sudah mewakili Ahlul Kitab. Ya. Nabi SAW di Madinah dalam kesehariannya beliau biasa bertemu dengan orang Yahudi di jalan. Yang jadi pertanyaan, apakah Nabi SAW ketika papasan dengan orang Yahudi di jalan-jalan kota Madinah, apakah beliau SAW mepet? Apa mepet? Mendesak sampai orang Yahudi itu kejeglung? Itu pertanyaan penting. Pertanyaan sangat penting. Saya khawatir panjenengan memahami seperti itu dari hadis yang kita baca tadi. Bahwa asal ketemu wong Yahudi Nasrani, pepet we. Ya. Nek perlu ana tembok yang nanti. Apakah seperti itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW? Kita ini ketika memahami hadis Nabi SAW, kita harus memahami dengan benar. Ya. Jangan kita asal memahami. Dan yang paling faham maksud dari sabda Nabi SAW adalah beliau sendiri. Siapa? Rasul SAW dan murid-murid beliau. Siapa? Para sahabat. Kenapa kok para sahabat? Karena mereka yang langsung melihat praktek Nabi SAW selama hidupnya. Dan mereka langsung berguru dengan Nabi SAW. Ketika ada kekeliruan dalam praktek mereka, langsung ditegur dan diluruskan oleh siapa? Rasul SAW. Maka pemahaman sahabat Nabi SAW terhadap Al-Quran dan terhadap hadis Nabi SAW adalah merupakan pemahaman yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia, tentunya setelah para nabi dan para rasul, adalah generasi yang hidup di zamanku. Siapa itu? Para sahabat. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Terus level di bawahnya siapa wahai Rasul? Thummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Murid-muridnya para sahabat. Siapa itu? Para tabi'in. Thummal ladzina yalunahum. Terus level berikutnya siapa wahai Rasul? Murid-muridnya para tabi'in. Siapa itu? Tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Inilah golden age, masa-masa keemasan umat Islam. Tiga generasi. Siapa? Sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in. Dan pemahaman mereka, terutama para sahabat Rasulullah SAW, terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itulah pemahaman yang paling tepat. Kok bisa Ustaz? Iya. Satu, mereka orang Arab. Mereka orang Arab. Dan Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW pakai bahasa apa? Arab. Dan mereka orang Arab asli. Pakai sot. Asli itu ya belum apa? Belum banyak terkontaminasi. Ya, masih orisinil, ya, sehingga mereka bahasa Arabnya itu betul-betul paham. Satu, dua, mereka berguru langsung dengan Nabi SAW. Karena di zaman itu ada juga orang Arab, tapi tidak berguru kepada Nabi SAW. Mereka berguru langsung kepada Nabi SAW, sehingga melihat betul maksud dari ayat ini apa? Dari praktek Nabi SAW. Maksud dari hadis ini apa? Mereka lihat langsung dari praktek Nabi SAW. Ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan keimanan mereka jauh di atas keimanan kita. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Berapa? Emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukit yang panjangnya 7 atau 8 kilometer. Kira-kira pirang ton gue. Kalau kalian punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian kalian infakkan emas itu di jalan Allah, niscaya pahala yang kalian dapatkan tidak akan mengejar pahala yang didapatkan oleh sahabat Nabi SAW ketika berinfak hanya dengan segenggam makanan. Pahala yang kita dapatkan dari infak apa? Emas sebesar gunung Uhud. Dengan pahala yang didapatkan oleh sahabat cuma segenggam. Segenggam di sini ya, segenggam yang biasa. Makanan, gandum. Ya. Itu pahalanya masih lebih besar yang didapatkan oleh para sahabat yang cuma infak segenggam atau separuh. Kok bisa Ustaz? Dengan apa tadi? Keimanan. Terus apa hubungannya Ustaz antara keimanan dengan pemahaman yang benar? Hubungannya ketika seorang beriman dengan baik kepada Allah, pemahamannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan seseorang, hatinya semakin bersih, maka pemahamannya semakin lurus. Karena hawa nafsunya sulit untuk merusak pemahaman. Pernah jenengan melihat ada orang pinter dalil tapi ora sholat? Wonten napa mboten? Pinter dalil. Dalil itu membawakan apa? Dalil. Hadisnya kayak kaya, Qurannya kayak kaya, tapi mangsane azan malah dolanan darah. Wonten? Orang yang seperti ini, dia punya ilmu, akan tetapi imannya minim, sehingga merusak pemahamannya. Ini minimal 3 alasan kenapa kita perlu melihat pemahaman apa? Sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in, dan mereka diistilahkan dengan salaf. Apa? Salaf. Salaf itu orang-orang terdahulu. Sudah. Jadi, kalau kita tidak faham hadis Nabi SAW, kita lihat apanya? Praktek Nabi SAW. Bagaimana praktek Nabi SAW ketika beliau hidup di Madinah dan berinteraksi dengan orang Yahudi? Kita dengarkan apa yang dipaparkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَكُنْ إِذَا رَأَى الْكَافِرَ كَالْيَهُودِ الَّذِينَ فِي الْمَدِينَةِ ذَهَبَ يَزْحَمَهُ إِلَى الْجِدَارِ حَتَّى يَرُصَّهُ عَلَى الْجِدَارِ. Kita semua sudah tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berinteraksi dengan orang Yahudi di Madinah, ketika beliau berpapasan dengan mereka di jalan, tidak pernah kita dengar Nabi SAW kemudian mepet orang Yahudi sampai kemana? Sampai ke tembok. Tayib. Itu prakteknya siapa? Nabi SAW. Terus para sahabat, walam yaf'al dzalika sahabah radhiyallahu anhum ba'da futuhil amsar. Dan hal yang serupa juga tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di penjuru dunia. Para sahabat sampai ke Syam atau tidak? Sampai. Sampai ke Persia atau tidak? Sampai. Apakah ada praktek sahabat Nabi SAW ketika menaklukkan kota-kota itu mentang-mentang sebagai penakluk, kemudian ketemu sama penduduk orang kafir saat itu, apakah para sahabat ketika bertemu langsung dipepet sampai ke tembok atau sampai ke selokan? Jawabannya tidak. Lah terus makna hadis tadi apa? Ya. Fattaruhum ila adyaqihi. Persempit jalan mereka. Maksudnya apa? Mari kita dengarkan keterangan dari para ulama kita. Dan saya akan bawakan ulama klasik maupun ulama kontemporer. Supaya tidak timbul prasangka, wah itu kan anu Ustaz Ebay sing ngarang-ngarang. Kita bawakan perkataan ulama klasik. Klasik berarti ulama apa? Dahulu. Nanti setelah selesai ulama klasik kita bawakan, kita akan bacakan ulama kontemporer. Ulama kontemporer berarti ulama yang hidup di abad ini. Baik. Kita awali dengan perkataan Imam Tirmidzi, salah seorang pakar hadis yang kira-kira hidup, beliau muridnya Imam Bukhari. Muridnya siapa? Imam Bukhari. Jadi hidupnya sekitar abad 3 lah, sekitar abad 3 Hijriah. Beliau berkata, "Wa kadzalika idza laqiya ahadahum fit tariqi fala yatruki at-tariq alaihi li'anna fihi ta'ziman lahum." Imam Tirmidzi mengatakan ketika menjelaskan makna hadis tadi, maksudnya adalah ketika kita ketemu sama mereka, mereka di sini siapa? orang Yahudi, maka hendaklah tidak perlu kita itu minggir-minggir. Tidak perlu kita apa? Minggir-minggir. Dan memberikan jalan kepada mereka. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita papasan sama mereka, kemudian kita nyimpe-nyimpe, kemudian bahasanya wong Jawa apa? Monggo. Ya, melipir-melipir terus apa? Monggo. Itu maksudnya. Kenapa? Li'anna fihi taman lahum. Karena dengan kita praktek seperti itu, berarti kita ini sudah mengagungkan, memuliakan mereka. Ya. Padahal seharusnya yang mendapatkan kemuliaan adalah orang apa? Orang Islam. Dan biasanya orang-orang yang seperti orang-orang yang punya mental apa? Kebalikannya superior apa? Inferior ya. Inferior itu rendah, rendah diri. Dan itu yang kadang-kadang ada di dalam benak banyak di antara orang Indonesia ketika ketemu sama orang apa? Orang luar negeri. Wah. Oh. Kita luar negeri di sini maksudnya adalah bukan sekedar luar negeri saja, ya. Maksudnya orang luar negeri yang apa? Yang non muslim. Ketemu dengan misalnya bule gitu ya. Bukan bule yang muslim ya, ketemu dengan bule kemudian di oh monggo monggo monggo monggo. Ya. Kemudian sambil nunduk-nunduk gitu ya. Ini mental-mental rendah diri seperti ini tidak layak buat seorang apa? Seorang muslim. Dan jangan difahami bahwa kalau kita ketemu mereka maka kita membusungkan dada sombong, bukan. Akan tetapi bersikaplah biasa. Kita jangan jadi orang-orang yang punya mental pengekor. Pokoknya asal apa dilakukan oleh orang barat terus kita apa? Ikut-ikutan. Dan itulah yang terjadi di zaman kita ini. Orang barat bikin Valentine Day. Orang Islam apa? Ikut-ikutan bikin apa? Valentine Day. Ketika ditanya apa sih Valentine Day? Hari kasih sayang. Terus bagaimana cara mengungkapkan kasih sayang? Kita belikan coklat. Berarti nek wis coklat wis gitu ya. Kita tidak sadar pelan-pelan mereka ingin membuat hari itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Wah, oh, pura-pura rapel. Tanggal 14 Februari ya, betul? 14 Februari. Mereka pelan-pelan pertama coklat, lama-lama just kiss. Cuma apa? Ciuman. Lama-lama na'udzubillahi min dzalik, dan itu sudah mulai. Makanya ada coklat dijual plus kondom. Apa maksudnya? Hari itu halal zina. Dan kita gak tahu, gak sadar. Yang penting segala apa yang dari barat itu adalah sebuah kemodernan, peradaban. Bahkan sampai kalau orang barat itu nganeh-nganeh, ikut-ikutan. Mereka bikin gaya rambut mohawk. Tahu mohawk? Ya, singa dek kayak gitu. Ya. Itu kan mirip landak itu. Kok mau-maunya kita ikut-ikutan? Ya. Terjadilah apa yang disampaikan oleh sabda Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah. Kalian umat Islam akan mengekor orang-orang sebelum kalian langkah per langkah. Kelanjutan hadisnya, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sekalipun seandainya mereka orang-orang sebelum kalian masuk ke liangnya binatang namanya dab. Apa namanya? Dob. Apa dob? Nama binatang. Dia itu bukan komodo. Dia itu biawak juga bukan. Terlalu besar biawak. Apa? Kadal kekecilan. Kadal kekecilan. Ya. Jadi binatang ya mirip kayak biawak tapi lebih kecil lagi. Mirip kayak iguana tapi bukan iguana. Ya, jadi binatang yang tinggalnya di padang pasir biasanya dia itu punya liang di dalam tanah. Kata Nabi SAW, beliau mengumpamakan, andaikan mereka orang sebelum kalian itu masuk ke liangnya binatang namanya dob, maka kalian pun akan ikut-ikutan masuk. Kenapa kok dipilih apa? Dob. Apakah gak ada binatang yang lain? Coro. Misalnya. Atau ular. Ular di zaman Nabi dikenal gak? Ada ular. Kenapa kok bukan ular? Kenapa dob? Para ulama mengatakan dob itu kalau dia gali liang, gali lubang, itu dia itu gak gali lurus. Ya. Gak seperti belut. Kalau belut kan di lurus. Ya. Cekal buntutnya tarik jebule ulah. Kan gampang lurus. Kalau dia enggak. Dob itu dia cerdik. Dia tahu dob ini dikejar oleh binatang-binatang yang lainnya. Ya, dimangsa oleh binatang-binatang yang lainnya. Dan biasanya binatang-binatang yang mangsa dob, dia akan masuk kemana? Liangnya dob. Maka dob ini dia bikin liang bercabang-cabang. Bikin tipuan. Jadi dia ada gali ke kanan, ada gali ke kiri, nanti di kanan dia gali ke kanan lagi, ke kiri lagi. Dia bikin bercabang-cabang liangnya supaya kalau dia dikejar oleh musuh, musuhnya akan kehilangan jejak. Itulah binatang dob. Berarti sarangnya itu sulit atau gampang? Sulit. Kata Nabi SAW, andaikan orang sebelum kalian masuk ke liang yang sulit, maka kalian akan ikut-ikutan masuk ke liang itu, walaupun liang itu sulit. Siapa yang dimaksud orang-orang sebelum kalian? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahumul Yahud wal Nasara. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kami adalah orang Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan terjadi sekarang. Keluar celana sing sempit banget. Apa jenengane? Lah wis kaya kuwi lah, aku angel kaya biyen arep nirokaken. Celana yang sempit banget, levis yang sempit banget. Kemudian ada sobek-sobeknya kanan kiri. Mereka pakai itu, ikut kita pakai itu. Bukan kita, maaf. Sebagian dari kita. Walaupun sulit. Sulit apanya? Sulit makainya, sulit nyopotnya. Dipakai. Aneh bin ajaib. Sampai kadang-kadang sebagian minta tolong temannya, tolong lagi ditarikakan. La ilaha illallah. Sampai sedemikiannya mental pengekor. Mengekor terus. Yeah. Jadi kita umat Islam harus punya identitas. Bukan sombong, bukan. Tapi kita ini punya kemuliaan. Karena Allah memuliakan kita dengan apa? Islam. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Nah, ini perkataan Imam Tirmidzi. Perkataan Imam Nawawi. Salah satu ulama besar. Madhab Syafi'i. Sekitar abad ke-7 Hijriah beliau. Beliau mengatakan, ketika menjelaskan makna hadis tadi. La yutraku lidzimmi sadrut tariq. Hendaknya ketika berjalan tidak perlu kita memberikan space yang terluas untuk orang apa? Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita jalan itu enggak perlu kita tuh minggir-minggir dalam rangka untuk memberi apa? Space yang terbesar buat siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Bal yattaru ila adyaqihi idza kana almuslimuna yatruquna fa in khalatit tariq aniz zahmah fala haraj. Akan tetapi hendaknya ketika kita berjalan sudah kita berjalan seperti biasa. Enggak perlu kita itu minggir-minggir. Biarkan mereka yang minggir. Kita sudah jalan di jalan itu. Kita sudah jalan duluan di jalan itu. Mereka jalan berpapasan dengan kita. Sudah, kita enggak perlu minggir-minggir. Yang penting mereka sudah punya apa? Sudah punya jalan. Yeah. Dan kalau jalannya luas, ya, misalnya jalannya luas ini, ya, mereka bisa space, kita bisa space. Sudah ada tempatnya sendiri. Sudah, enggak ada masalah. Enggak perlu kita tuh minggir-minggir. Entah minggir-minggir ke kiri atau minggir-minggir ke kanan untuk mepet, ya, mendesak orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Kemudian beliau mengatakan, waliyakunit tadyik bihaitsu la yaqa'u fi wahdah. Dan toh kalaupun seandainya kita sudah berjalan, ya, kemudian mereka di jalan di sebelah sana, mereka berjalan, tidak perlu kita itu mendesak-desak sampai dia itu terperosok ke lubang. Seperti yang saya katakan tadi kan. Ini betul-betul dari perkataan ulama kita. Wala yasdimuhu jidar wa nahwu. Dan tidak perlu kita itu desak-desak dia sampai dia itu nabrak tembok. Dan yang semisalnya. Kalau sekarang pagar, pohon, ya, enggak perlu. Ya. Apalagi kalau kita naik mobil. Bahaya itu. Ya, ada orang naik mobil kita pepet gitu loh. Sampai dia kecelakaan, enggak boleh. Itu perkataan Imam Nawawi. Berikutnya perkataan Imam Qurtubi. Kalau tadi Imam Nawawi mazhab Syafi'i, sekarang Al-Qurtubi mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Kata beliau, "La tatanahaw lahum 'ani at-tariq ad-dayyiq ikraman lahum wa ihtirama." Tidak perlu kita itu, ya, memberikan ruang yang luas buat mereka seandainya jalannya sempit dalam rangka untuk memberikan penghormatan atau pemuliaan. Kemudian beliau mengatakan pemahaman yang salah. Walaisal ma'na idza laqitumuhum fi tariqin wasi'in falji'uhum ila hirfatin hatta yadhiqa 'alaihim. Dan makna yang salah adalah ketika Anda ketemu sama mereka kemudian Anda pepet mereka sampai mereka kesempitan. Li anna dzalika adzalahum, karena yang seperti itu menyakiti mereka. Wa qad nuhina an adzahum bighairi sababin, dan kita sudah dilarang di dalam agama kita untuk menyakiti orang lain tanpa sebab. Tidak boleh apa? Menyakiti orang lain tanpa sebab sekalipun dia itu orang apa? Orang kafir. Ini perkataan Imam Qurtubi. Dan perkataan Imam Qurtubi tadi dinukil oleh Imam Munawi. Dan beliau setuju dengan apa yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi. Itu adalah ulama-ulama klasik. Nah sekarang kita bawakan ulama kontemporer. Ulama kontemporer. Yaitu perkataan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, La tatawassa'u lahum idha qabalukum. Tidak perlu kalian itu meluaskan jalan mereka, memberikan space yang luas buat mereka ketika kalian berpapasan dengan mereka. Wa yakunu dhiqu 'alaikum, kemudian kalian bersempit-sempit. Ya. Kalian sudah berjalan benar-benar, sudah jalannya sudah baik, tahu-tahu ketemu sama mereka lantas kalian sempit-sempitkan mereka, tidak perlu seperti itu. Bal istamirru fittijahikum wa sayrikum, akan tetapi cukup bagi kalian untuk berjalan di jalan yang sudah kalian lewati. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Jamaah yang kami hormati, dari paparan yang tadi kita bawakan perkataan para ulama kontemporer maupun klasik sebelumnya, maka kesimpulan akhirnya bahwa makna dari hadis tadi adalah apabila kita berpapasan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang non-Muslim, maka tidak perlu kita itu minggir-minggir. Tidak perlu kita itu melipir-melipir. Justru seharusnya kitalah yang berjalan mendapatkan space, ruang yang ada, yang terbesar dari jalan tersebut. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan kita dengan apa? Islam. Ya. Sehingga seharusnya yang mendapatkan kemuliaan adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang yang memeluk agama-agama yang tidak diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Hanya saja para ulama kita, mereka memberikan catatan. Satu, kata mereka, kasus tadi bahwa kita hendaklah mendapatkan space yang lebih luas adalah ketika sedang kondisi berdesakan, padat, dan jalannya sempit. Misalnya lorong, ya, lorong katakanlah cuma 2 meter misalnya, dan yang jalan banyak. Maka dalam kondisi seperti itu, tidak selayaknya seorang muslim kemudian dia menyengaja untuk mepet ke tembok, lalu memberikan space yang luas buat siapa? Buat non-muslim. Tidak selayaknya seorang muslim seperti itu. Justru yang benar adalah dia jalan seperti biasa. Ya, dia jalan seperti biasa. Tapi kalau jalannya luas, jalannya luas, ya, dan tidak berdesakan. Contoh misalnya, di depan masjid ini ada jalan apa namanya ini? Jalan Gatot Subroto. Sebelah kiri ada trotoar, sebelah kanan ada trotoar. Dan satu kita jalan biasa, di sana orang jalan biasa. Kalau jalannya space luas kayak gitu, kita lagi ke sana, enggak perlu kita itu nyebrang jalan, kita apa? Kita pepet dia. Ini jalannya apa? Luas. Kalau jalan luas seperti itu, sudah kita jalan, dia jalan. Tadi lagi berbicara ketika kondisinya jalannya apa? Sempit, penuh. Maka satu, tidak perlu kita itu minggir-minggir, tapi kita berjalan seperti biasa. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kata para ulama, ketika kita mempersempit space-nya orang non-muslim, jangan sampai mengakibatkan dia celaka. Maksudnya jangan sampai dia itu kayak tadi, terperosok kemana? Ke selokan, ya. Atau jangan sampai kita pepet-pepet sampai dia itu nempel kemana? Ke tembok atau ke pagar atau ke pohon. Itu tidak dibenarkan di dalam agama kita, karena itu menyakiti orang lain. Dan di dalam agama kita, menyakiti orang lain tanpa sebab, sekalipun itu adalah non-muslim, dilarang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Yeah. Kalau sama-sama enggak mau ngalah. Ya. Yeah. Kalau sama-sama enggak mau ngalah. Artinya jalannya cuma cukup untuk satu orang gitu ya. Cukup untuk satu orang. Maka apakah dalam saat itu berlaku kaidah sing waras ngalah? Maka kondisinya kita lihat. Apakah kita bisa tetap berjalan kita duluan atau tidak? Kalau misalnya kita bisa tetap kita yang berjalan duluan, dia yang apa? Dia yang minggir, maka itu lebih baik. Kecuali kalau itu akan menimbulkan keributan. Kalau kita lakukan itu akan menimbulkan apa? Keributan yang berkepanjangan. Maka dalam saat itu kita praktekkan kaidah sing waras ngalah. Ya. Jadi kita lakukan itu bukan karena kita merasa lebih rendah dibandingkan mereka, tapi karena menghindari efek negatif yang lebih besar, atau istilah agamanya mafsadah. Menghindari mafsadah yang lebih besar. Masa hanya gara-gara kayak gitu kemudian terjadi